hatiku. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Kau di hatiku. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya yang ku perlu. Kau di hatiku. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana hanya engkau.